Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi qa'idatan fi ijtima'il ismi wal laqab. Al-ghalib fi hadha yani 'inda ijtima'il ismi wal laqab. Madha yaf'alu nuhah? Taqdimul ismi wa ta'khirul laqab. Nam taqdimul ismi wa ta'khirul laqab. Nam qad ja'a alladhi yukhalifu hadhihi al-qa'idah. In da ayyi hal? Fi halati madha? Nam idza kana al-laqab ashhar min al-ismi. Kama ja'a fi at-tanzil. Kama qala innamal masihu Isa ibn Maryam. Tayyib. Idza kana laqab ashhar min al-ismi yuqaddamu al-laqab kama fil ayah. Tayyib. Wa amma bin nisbah ila al-ism wal kunyah. Madzal qa'idah fi al-khiyar. Na'am. Yajuzu taqdimul ism au taqdimul kunyah illa fi hala indaki Ahmad fi halati madha yani idza kana ma'al laqab tayyib kunyah ma'al laqab wa ma'al ism ma'a ism ma'al kunyah fi khiyar idza kana na'am kunyah ma'al laqab aidan fi khiyar illa fi halatin wahidah madza Abdullah. Malam tatakan damil kunyah alal ism kama fil misal jaa Abu Abdillah Zaidun Kuffa. Naam. Fi hadhal hal la yajuzu taqdimu kuffah ala kunyah. Naam. Thumma akhadna amsi aydan naam al-qawa'id fi naam fima idza kana mudhafain ay ism wa laqab tayyib wa fi mithli hadhihi surah ahwal wa idan yajuz an madha an nu'rib bainal qad'i wal itba' مثل في قولك جاء عبد الله زين العابدين هذا على ماذا جاء عبد الله زين العابدين الاتباع زين العابدين يقرب بماذا بدل او عطف بيان واذا ماذا نختار القطع سيكون ماذا لا في مثل هذا جاء عبد الله زين العابدين إذا قطعنا سيكون ماذا صار جاء عبد الله هو زين العابدين وما إذا كان ما زال على الرفع لابد أن نختار اتبع جاء عبد الله زين العابدين إذا كان قطع نعم جاء عبد الله زين العابدين أعني طيب Idzan i'rab Zainal Abidin madza? Maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. Tangdiruhu ani. Baik. Wa fi mithli qawlihi ra'aitu 'Abdullah Zainal Abidin. Idza aradna al-qat'a. Ra'aitu 'Abdullah Zainul Abidin. Tangdiruhu huwa Zainul Abidin. Wa i'rabu Zainul Abidin khabar li mubtada mahdhuf tadbiruhu huwa. Naam. Hadha wadih insyaallah. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala wa yaji'u aidha fil mufradaini kadhalik. Khilafan li jumhuril basriyyin. Dan datang pula naam fil mufradaini. Berbeda dengan yang dipilih oleh jumhur basriyyin. Wa in kana mufradaini ka Zaidin kuffata wa Sa'idin kurzin fal kufiyun wa Zujjaju yujizuna fihi wajhain ahaduhuma itba'ul laqabi lil ismi kama taqaddama fi baqiyatil aqsam wa thani idafatul ismi ila laqab wa jumhurul basriyin yujibuna al idafah was-sahihul awwal. Al-awwal madha? Qaul al-kufiyyin. Naam. Taib itba'ul laqab lil-ismi. Wal-itba' aqyasu min al-idhafah. Aqyasu ay naam aqrab lil-qiyas. Wal-idhafatu akthar dan idhafah lebih banyak penggunaannya. Taib, sekarang ikhwani fillah, kalau naam isim dan laqab itu kedua-duanya berupa mufrad. Kalau kemarin isim dan laqab kedua-duanya berupa apa? Mudhaf. Maksudnya dalam bentuk tarkib idhafi. Sekarang kalau kedua-duanya berupa mufrad, ikhwani fillah, naam taib, boleh juga untuk di-i'rab sebagaimana disebutkan di depan. Berbeda dengan yang dipilih oleh jumhurul basriyin. Naam. Apabila keduanya berupa mufrad seperti Zaidin kuffah. Zaidin kuffah. Naam. Ka Sa'idin kurzin. Taim ini kedua-duanya apa? Kedua-duanya berupa mufrad. Zaid mufrad, kuffah, mufrad. Karena kemarin mufrad dalam pembahasan ini yang dimaksud apa? Ahmad. Malaysa murakab. Naam. Malaysa murakaban. Nah, kufiyun serta zajjah dalam masalah ini membolehkan naam dua cara. Yang pertama, itsba'ul laqab lil ismi. Sebagaimana telah kita lewati. Berarti kalau itsba' misalnya ja'a Zaidun kuffata. Ja'a Zaidun kuffah. Naam, maka kuffah diirab apa? Kalau itba' badal atau atfu bayan. Wa tsani idhafatul ismi. Naam, ila al-laqab. Naam, isim tersebut diidhafakan kepada laqab. Seperti apa? Ja'a Sa'idu kurzin. Ja'a Sa'idu kurzin. Jadi dibuat dalam bentuk tarkib idhofi. Naam. Maka kurzin kondisinya apa? Mudhofun ilaih. Ini cara yang kedua. Dan jumhur basriyin mewajibkan apa? Idhofah. Harus idhofah, tidak boleh apa? Itba' dan yang sahih apa? Ikhwanifillah, yang sahih boleh. Naam. Boleh itba'. Dan itba' lebih dekat dengan qiyas daripada idhofah. Walaupun idhofah pada penggunaannya lebih banyak. Baik, sekarang kita baca ta'liq. Wa wujubul idhafati wa jawazuha muqayyadun bi'adamil mani'. Baik. Wajibnya idhofah dan bolehnya idhofah ini na'am dibatasi dengan tidak adanya penghalang. Fa in kana fil ismi mani'un minha ka'al falaysa illa al-itba' ifaqan. Kemudian apabila pada isim itu mani' penghalang, di antaranya seperti adanya al, maka di sini apa? Tidak ada kemungkinan kecuali harus itba'. Ini berdasarkan kesepakatan. Misalnya, nahu al-harith. Ja'al harithu, tidak bisa kita katakan ja'al harithu kurzin dengan idhofah. Karena apa? Karena ada penghalangnya sebab na'am ta'ib mudhaf tidak bisa digabung dengan al. Maka harus itba'. Ja'al harithu kurzun. Berarti kurzun sebagai apa? I'rabnya apa? Badal atau al-kubayan, sama. Atau kemungkinan yang ketiga kemarin apa? Taukid. Naam. Dzakarahu Abu Hayyan wa ghairu. Li'anna al tamna'u al-idhafa. Wa min al-mawani'i 'inda Ibn Kharuf an yakuna al-laqabu wasfan fil asli makrunan bi al. Kaharun ar-Rasyid. Nah, penghalang yang lain akhanifillah untuk diidhafahkan yaitu apabila lakab itu pada asalnya itu sudah ada alnya, seperti Harun ar-Rasyid, ya ar-Rasyid. Naam, Muhammad al-Mahdi. Enggak boleh diidhafahkan menurut apa Ibnu Kharuf wa khalafahu ghairuh dan yang lainnya menyelisihinya. Tapi ini tentang pembolehan idhafah atau tidaknya. Jadi intinya pembolehan idhafah dan juga wajibnya idhafah dengan syarat selama tidak ada penghalang. Di antara penghalang yang paling jelas dan terjadi kesepakatan yaitu apabila namanya itu ada alnya. Taim. Dan yang menunjukkan tentang sahihnya itba', bahwasanya itba' itu boleh apabila isim dan lakab itu kedua-duanya mufrad, lima rawal farra qaisun kuffatu. Qaisun kuffatu wa yaji'u Yahya aynanu. Yahya aynanu. Lirajulin dhakhmil aynain, untuk laki-laki yang memiliki mata besar. Naam. Ibnu Qaisin. Ya, Ibnu Qaisin dengan tanwin bi tanwini Qais. Tayyib. Ar-ruqayyat wa ijra'u ar-ruqayyat 'alayhi. Tayyib. Qaisin. Naam, Ibnu Qaisin. Berarti aba ar-ruqayyati. Tidak diidhofahkan. Karena dengan tanwin, kalau ada idhofah berarti tidak boleh tanwin. Ini yang diriwayatkan oleh Farra, penggunaannya dari orang-orang Arab. Menunjukkan bahwasanya ijba' itu lebih kuat, ikhwanifillah, bolehnya ijba'. Dan pendapat Basriyin dalam masalah ini na'am marjuh. Mimma yu'ayyidu ma dhahaba ilayhi al-musannifu min tarjihi qawli al-kufiyyin anna al-idhafata fi dhalika ala khilafil asli. Nah, ini alasannya yang menguatkan pendapat kufiyyin bahwasanya idhafah pada kondisi tersebut menyelisih asal. Kenapa? Li'anna al-isma wal laqaba madluluhuma wahid. Sebab apa? Isim dan laqab madlulnya yaitu yang ditunjukkan oleh keduanya satu. Naam. Yaitu orang tersebut. Ya, Zaid Kurzun. Zaid dilakapi dengan Kurzun. Ini menunjukkan satu orang atau dua orang? Satu orang. Naam. Falzamu min idhafati ahadihima ila al-akhar idhafatu syai' ila nafsi. Sehingga melazimkan diidhafahkannya salah satu dari keduanya kepada yang lain, berarti apa? Idhofah sesuatu kepada dirinya sendiri. Fayahtaju ila ta'wil al-awwal bil musamma wa tsani bil ismi. sehingga butuh untuk takwil. Ditakwilkan yang pertama dengan musamma, yang kedua dengan isim. Fa yakunu takdiru qaulil qa'il jaa sa'idu kurzin. Jaa musamma hadzal laqab. Nam jaa musamma hadzal laqab. Taim. Fa yukhallasu min idafati syai' ila nafsi, sehingga bisa diselamatkan dari apa? Idafatu. Idafah sesuatu kepada dirinya sendiri, karena tidak boleh khanifila sesuatu diidhafahkan kepada dirinya sendiri, maka harus cari jalan keluar. Sehingga nama na'am ditakdirkan musamma, kemudian apa lakabnya yang kedua na'am isimnya. Wal isba' wal qata' na'am. Qala wal isba'u wal qat'u la yahujani ila ta'wil. Nah, asalnya haujun masdar. Dan isba' serta qat'u tidak membutuhkan apa ta'wil. Tayyib, wala yuqi'ani fi mukhalafati aslin. Dan berarti apa? Tidak menjatuhkan ya kedua hal tadi kepada apa? Mukhalafah terhadap asal. Mukhalafah asal dalam masalah ini, bentuk mukhalafahnya apa? Idhafah sesuatu kepada dirinya sendiri, ini mukhalafah. Sedangkan kalau kita pilih ijba' dan qata', ini nah tidak masalah, tidak ada masalah di situ. Wa hadzal madhhabu ikhtarahu Ibnu Malik fi syarh at-tashil wa ikhtara fil alfiyah madhhab al-basriyyin fa qala rahimahullah wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atmi alladhi radif. Nah, dalam alfiyah beliau memilih apa? Apabila keduanya berupa mufrad, maka idhafahkanlah hatman ay wajiban. Nah, wa illa atmi alladhi radif, jika tidak maka apa? Pilih jalan itsba'. Cuman beliau kalau di alfiyah menunjukkan memilih madhab basriyin. Tapi yang rajih sebagaimana dikatakan Ibnu Hisham di sini, na'am bolehnya isba' dan qata', sebagaimana ketika kedua-duanya apa? Mudhafain. Wal isba'u aqyasu min al-idhafah. Kenapa? Idza la yudhafu ismun lima yuradifu. Sebab apa? Isim itu tidak diidhafahkan kepada sesuatu yang sinonim dengannya. Tayyib. Lakin sumila na'am dzalika ta'wilul awal bil musamma wa tsani bil ismi kama taqaddam. Akan tapi diperbolehkan yang demikian itu ya. Yang membolehkan atau sawallah. Lakin sawwa dzalika ta'wilul awal bil musamma wa tsani bil ismi kama taqaddam. Membolehkan yang demikian itu ya, pentakwilan yang pertama dengan musanna dan yang kedua dengan isim. Cuman butuh takwil yang menunjukkan ini lemah. Wal idhafatu aktsar, dan idhafah itu lebih banyak ay fi kalamil Arab, pada kebanyakan kalam orang Arab. Tanbih ajazal kufiyun ma'a ma dzukira min al wajhain aidan al qat' ila nasbi bi idmari fi'lin wa ila raf'i bi idmari mubtada nahwu marattu bi sa'idin kurzan wa kurzun ay atni kurzan wa huwa kurzun. Nah, jadi kufiyun juga membolehkan. Berarti khanifillah dalam masalah ini sama pembahasannya, baik itu keduanya mufrad atau keduanya berupa apa tarkib idhofi, boleh apa untuk itsba' dan boleh qata'. Cuman untuk permasalahan kedua-duanya mufrad memang ada khilaf ya, yang rajih pendapat kufiyin. Walaupun na'am banyak dalam kalam Arab ikhwanifillah penggunaannya apa secara idhafah sebagaimana dipilih basriyin. Nah, barakallahu fikum nakum. Kita selesai dari pembahasan alam, diingat-ingat. Dan di sana ada beberapa pembagian alam, mungkin besok kita tambahkan. Disebutkan oleh Ibnu Malik dari awal-awal Alfiyah. Naam. Ada mangkul yang karena dulu di awal sudah pernah disinggung kan. Kita baru membahas pembagian alam dari beberapa sisi. Yang pertama, bi'tibar tasyakhus musamma wa adami tasyakhusih, menjadi apa? Alamu syakhsin dan alamu jinsin. Kemudian yang kedua, dari sisi apa? Ada tidaknya tarkib, menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua, yaitu mufrad dan murakkab. Kemudian murakkab terbagi menjadi tiga, yaitu tarkib idhofi, tarkib masdi, dan tarkib isnadi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi makna tambahan. Ada tidak makna tambahan pada nama itu, terbagi menjadi berapa? Tiga, isim, kunyah, dan lakob. Baru diakhiri oleh Muhyisham dengan pembahasan kalau terjadi penggabungan isim dan lakob. Dia tidak menyinggung penggabungan isim dan kunyah karena perkaranya mudah. Nah, boleh memilih kedua-duanya. Cuma dalam isim dan lakob, yang harus dikedepankan pada mayoritas kondisi, yaitu dikedepankan apa? Isim. Kecuali kalau lakobnya lebih masyhur. Nah, juga cara i'rabnya diingat-ingat. Ya, berarti masih ada beberapa pembagian. Bisa kita lengkapkan besok. Nah, kami bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.